قال رحمه الله تعالى وثبت في الصحيحين أيضا dan telah sahih dan telah sahih dalam kitab sahihain yaitu Bukhari dan Muslim min hadith Abi Bakar ibn Abdullah ibn Qais an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berkata, inna lil mu'mini fil jannati la khaymah. Bahwasanya seorang mukmin nanti di surga memiliki satu khaymah, sebuah apa tenda. Min lu'lu'ah wahidah, dari mutiara seluruhnya. Mujawwafah, yang memiliki rongga. Ya sebagaimana apa? Sebagaimana tenda. Tuluha situ namila, panjangnya 60 mil. Allahu a'lam, milnya akhiratnya seperti apa? Ya. Karena penyebutan nanti di akhirat hanya sekedar nama saja. Adapun hakikatnya kita tidak mengetahui. Seperti asal apa madu, penyebutan madu, penyebutan susu, buah-buahan. Nah, itu hanya sekedar nama saja. Adapun hakikatnya sebagaimana nanti akan kita baca mala ainun ra'at, yang mata ini tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, tidak pula telinga mendengarnya, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik oleh hati seseorang. Tidak terbetik, tidak terbayang gimana apel akhirat ini. Hanya sekedar asma, sekedar nama. Lil mu'mini, bagi seorang mukmin, fiha, di dalamnya ahlun, yaitu beberapa istri, banyak istrinya. Yaqufu alaihimul mu'min, yang seorang mukmin ini menggilirnya, menggilir fala yara ba'duhum ba'da, dan tidak melihat satu dengan yang lainnya. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannah al jannata ala tuli adam 60 dira'a. Penghuni surga masuk surga dalam keadaan tinggi mereka seperti Nabi Adam, yaitu 60 hasta. Ini sekaligus ralat dari Ana, taroju dari Ana. Pada pertemuan yang lalu Ana menyebutkan zirok di sini, yaitu dengan menggambarkan zirok kita. Dengan perkiraan jadi 30 meter. Karena zira hampir kurang lebih setengah meter. Dan ini merupakan kesalahan. Astagfirullah. Karena sekali lagi bahwasanya apa yang ada di akhirat ini kita tidak bisa menentukan dengan apa yang ada di dunia. Hanya sekedar nama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bi zira'il malak, dengan ziroknya malak. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan malak di sini adalah malaikat, hastanya malaikat. Ada yang mengatakan malak di sini adalah raja, raja Yaman. Yaitu raja Yaman terdahulu yang mereka memiliki badan yang besar-besar. Yang dahulu besar-besar. Ya. sebagai kaum Ad. Di Yaman itu. Yang mereka gunung dijadikan rumah. Gunung dijadikan rumah. Saking kuatnya mereka. Ala Husni Yusuf. Setampan Nabi Yusuf. Wala miladi Isa salasina sana. Yang umurnya ini seumur Nabi Isa 33 tahun. Wala lisani Muhammadin. Yang memiliki lisan seperti Nabi Muhammad. Jurdun tinggi, murdun masih muda. Mukahaluna. Yang mereka bercelak. Artinya matanya tajam. Qala rahimahullah ta'ala. Waja'a fi sahih Muslim. Dan telah datang pada sahih Muslim. An Suhaib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Idza udkhila ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an nara nada munadi ahlul janna inna lakum indallahi maw'ida fayaquluna ma hu alam tusaqqil mawazinana wa tubayyid wujuhana wa tudkhilna al jannata wa tunjina من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى الله. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dimasukkan penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka, kemudian ada yang menyeru, wahai ahli surga, sesungguhnya engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan janji. Artinya mereka diingatkan bahwasanya mereka di dunia dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, mahu, apa itu? Alam tusaqqil mawazinana. Bukankah engkau telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Yang dimaksud menerima amal-amalnya. Ini merupakan nikmat, ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mereka beramal dengan ikhlas dan mutabaah. Dengan ikhlas dan mutabaah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerima amal-amal mereka. Sehingga memberatkan mawazin atau timbangan-timbangan mereka. Waktu bayyad wujuhana, dan telah memutihkan wajah-wajah kami. Maka para ahlu sunnah wal jamaah wajahnya akan putih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Pada satu hari yang Allah subhanahu wa ta'ala atau wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Maka ditafsirkan oleh ulama tafsir yang tanya Abdullah bin Abbas, wajah-wajah yang putih adalah ahlu sunnah dan wajah-wajah yang hitam adalah ahlu bid'ah. Kemudian waktu dakhilna al-jannata, dan engkau telah memasukkan kami ke surga. Waktu tunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi mereka aneh. Ketika ada suara yang mengatakan bahwasanya sebenarnya ada satu hal yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkannya di dunia ketika beramal dengan baik. Kemudian mereka sebutkan janji-janji ini sudah terpenuhi. Kemudian fayakshiful hijab, maka kemudian dibukakan hijab. Hijab ini dibuka. Fayanzuruna ila Allah, maka mereka pun melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, maka demi Allah, ma'atahumullah say'a. Demi Allah, mereka ma'atahumullahu syai'a, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sesuatu. Huwa ahabbu ilaihim minan nazri ilaihi, yaitu lebih mereka sukai, mereka lebih mereka cintai daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Bahwasanya bagi mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-jannah wal-nazra ilallahi subhanahu wa ta'ala. Amin. Wafi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon, ada sebuah pohon, yasiru rakibu fi dhilliha, yang seorang penunggang berjalan fi dhilliha di naungannya, di apa? Naam, di naungan pohon tersebut. Mi'ata amin la yaqta'uha, 100 tahun tidak terputus. Satu pohon nih. Bukan dua pohon, tiga pohon, bukan. Apalagi ribuan pohon, tidak. Ini satu pohon nih. Waqra'u in syi'tum, dan bacalah jika kalian menginginkan, yaitu ayat Al-Quran, wa dhillim mamdudah, dan naungan yang panjang. Ini tafsirnya. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu yang dimaksud wa dhillim mamdudah, yaitu naungan yang panjang, yaitu di surga. Yaitu ada pohon di surga yang naungannya ini panjang sampai perjalanan seseorang 100 tahun tidak terputus. Nikmat surga. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, a'adattu li ibadi salihin, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang salih, ma la aynun ra'at, apa yang mata ini tidak pernah melihat, wala udunun sami'at, dan tidak pula telinga ini mendengar, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbetik pada hati seseorang, hati manusia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ketika menjelaskan tentang orang yang paling terakhir masuk surga dan orang yang terakhir keluar dari api neraka. Ketika dia akan masuk surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk membayangkan apa yang dia inginkan. Awalnya dia terpikir bahwasanya surga ini sudah penuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dia untuk membayangkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia membayang, kemudian dia sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, walaka ashru amthaliha. Maka untukmu 10 kali lipat seperti itu. Maka wala khatara ala qalbi basyar. Dia membayangkan sehebat apapun bayangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basyar. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian ayat Al-Qur'an ini jika kalian menghadapi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa ini tidak mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati ayun, yang berupa perkara yang menyenangkan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagaimana sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Warda fi sahih Imam Muslim rahimahullah taala ma rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ahlul jannah wa yashrabuna wa la yamtaqiquna wa la yataghawwatuna wa la yabuluna walakin ta'amuhum dhaka jusha'un karashil misk yulhamuna tasbih wa takbir kama yulhamuna nafs. Ahlu surga ini mereka makan, minum, makan dan minum, tetapi mereka tidak mengeluarkan dahak, tidak juga mereka mengeluarkan kotoran, dan tidak juga mereka kencing. Bahkan makanan-makanan mereka ini wangi seperti wanginya misk. Mereka selalu diberi ilham untuk bertasbih dan bertakbir. Dalam hadis ini menunjukkan kenikmatan di surga. Kalau di dunia, nikmat makan atau minum, tunggu berapa jam sudah harus ke WC. Bahkan ada yang menjadi penyakit, tidak bisa berak, tidak bisa kencing, dan seterusnya. Maka di surga mereka tidak seperti itu. Bahkan di riwayat lain, mereka keringatnya wangi sewangi misik. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis atau pada hadis berikutnya pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Untuk pertemuan kali ini cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan datang dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.